usah dikunci. Coba-coba lagi, main cinta lagi, buka-buka lagi, hati jangan dikunci. Biarlah hati berbunga lagi, biarkan dunia tersenyum lagi. Bukalah, ayo buka pintu hati.